mengapa semua harus kualami? Mengapa semua kualami? Cobaan hidupku silih berganti. Lenyap satu datang pula seribu derita terasa tiada akhirnya. Mengapa semua ku alami? Tiada terampuni. Ataukah sudah suratan pada diri? Ya ilahi Rabbi. Tiada terampuni. Ataukah sudah suratan pada diri? Ya ilahi Rabbi. Azab dari